Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita sudah membahas poin yang kedua. Saya ulangi poin yang pertama, yaitu kita memilih teman-teman yang baik, orang-orang yang salihin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hendaklah pertemanan tersebut dibangun karena Allah, wafillah, yang mengharuskan kita berteman dengan ahlul iman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu kita mengamalkan konsekuensi dari pertemanan, dari persahabatan, atau dalam istilah kita yaitu konsekuensi ukhuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kurang sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan meraih lezatnya iman, lezatnya persahabatan yang dibangun di atas iman. La yuhibbu al-mar'a, la yuhibbu al-mar'a, la yuhibbu illa lillah. Kita akan merasakan lezatnya iman jika kita menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan. Sebaliknya, dia akan membenci sesuatu dari kejelekan yang ada pada saudaranya sebagaimana kejelekan itu ada pada dirinya. Dia benci. Ini konsekuensi al-ukhuwah. Bagaimana kita bisa merasakan senang jika saudara kita senang? Jika demikian juga kita merasakan sedih jika saudara kita bersedih. Jika membenci sesuatu pada saudara kita sebagaimana sesuatu itu kita benci. Lakukanlah konsekuensi-konsekuensi al-ukhuwah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim. La yadzlimu wa la yakhdhulu wa la yahqiru." Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Ingat, dibangun di atas al-Islam, dibangun di atas al-Iman. Apa konsekuensinya seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya? Yaitu la yadzlimu. Dia tidak boleh menzalimi muslim yang lainnya. Wa la yakhdhulu. Tidak boleh membiarkan, tidak mau menolong muslim yang lainnya. Wa la yahqiru. Tidak boleh merendahkan muslim yang lainnya. lakukan persahabatan dengan seperti ini, dengan konsekuensi-konsekuensi ini, akan antum dapatkan lezatnya iman. Walaupun antum tidak memiliki harta, walaupun antum fuqara, antum akan merasakan lezatnya iman jika dibangun di atas ini semuanya. Upayakan hubungan muslim dengan muslim itu erat. Yasyuddu ba'duha ba'dhon. Yang satu menguatkan yang lainnya. Aibnya saudara kita, aib kita. Tanamkan ini pada diri kita. Aibnya saudara kita, aibnya kita. Yang ini mengandung konsekuensi bagi kita semuanya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Persahabatan yang dibangun di atas iman, persahabatan yang dibangun karena Allah wa fillah, mesti ada di sana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Makanya Rasulullah, al-muslim akhul muslim la yadzlimu. Konsekuensinya karena dia saudara kita, tidak boleh mendzaliminya. Sebagaimana kita tersakiti, tidak suka didzalimi, jangan mendzalimi saudara kita. Itu akan kuat hubungan kita dengan saudara kita jika dibangun di atas iman. Jangan berbuat zalim. Baik kezaliman itu berkaitan dengan harta, dengan harta dia mengambil hak saudaranya atau menahan hak saudaranya, mengambil hartanya tidak boleh. Juga harta dia, barang titipan dia misalkan, tidak mau diserahkan, ditahan, ini juga tidak boleh. Zulm itu namanya. Adzulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah nanti. Yang kita butuh nur, butuh cahaya nanti di yaumul qiyamah. Ingat, jangan kita berbuat zalim pada saudara kita. Juga jangan berbuat zalim terhadap hartanya, juga jangan berbuat zalim terhadap jasadnya ini. Dipukul, ditempeleng, ya, jangan. Ya. Jangan pula berbuat zalim terhadap a'rad, kehormatannya. Jangan berbuat zalim terhadap keluarganya. Hindari perbuatan zalim. Yang kedua, wala yakhdhulu. Tidak khudlan terhadap saudaranya. Khudlan yakni tarkun nusrah. Tidak menolong, meninggalkan menolong, ya. Yakni tidak mau menolong. Atau sifat dengan kata lain cuek terhadap saudaranya. Ya. Mau tersesat, mau apa, cuek dia. Meninggalkan pertolongan kepadanya. Subhanallah, kita memang lemah dalam hal ini, ya ikhwan. Kita banyak berbuat khudlan terhadap saudara kita. Artinya kita kurang perhatian terhadap saudara kita. Saudara kita sakit, subhanallah, hak dia tidak kita penuhi. Kita tidak menyempatkan waktu sejenak untuk menjenguk dia. Padahal saudara yang sakit itu sangat butuh jengukan saudaranya. Antum datang, enggak usah membawa apa-apa. Datang itu senang dia, ya. Perhatian antum terhadap dia itu masya Allah. Kurang perhatian kita terhadap saudara kita. Saudara kita punya kebutuhan yang kita tahu kebutuhan dia, tapi kita seolah-olah buta terhadap kebutuhan itu. Ya, cuek. Punya problem saudara kita, kita diam, tidak mau menolong, padahal kita mampu membantunya, menolongnya. Sudah, enggak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh. Antum masya Allah. Yang katanya salaf itu fukoro-fukoro. Tapi fukoronya kita ini masya Allah. Ya. Ada di antara antum yang makan sekali dalam sehari? Fukoronya kita ini makan 3 kali. Yang dimakan nasi. Enggak batu kan? Iya kan? Fukoro kita ini masya Allah. Fukoronya kita punya HP. Ya. Ya enggak? Ya, punya HP. Fukoronya kita ini. Apalagi? Di rumah. Persediaan makanan banyak. Enggak pernah. Enggak ada di rumah itu. Mesti ada. Paling enggak beras ada sudah. Kalau enggak jerit yang perempuan itu. Subhanallah. Tapi kita memang khudlan terhadap saudara kita. Kita punya HP, masya Allah ya, canggih-canggih lagi HP-nya ya. Subhanallah. Kita kurang perhatian ketika saudara kita enggak hadir taklim, enggak peduli kita. Padahal ini sangat bermanfaat bagi dia, bagi saudara kita. Taklim itu sangat bermanfaat. Nikmat yang luar biasa itu. Kita cuek sama saudara kita. Saudara kita enggak hadir. Ya seharusnya kita perhatian. Mungkin dia enggak tahu, dikasih tahu. Assalamualaikum. Apalagi banyak gratisannya. Iya kan? Atau SMS gratis lagi. Gratis, SMS gratis. Pelit kita cuma. Tik tik tik tik pelit. Kalau ini dibangun di atas iman mudah, cerat-cerat mudah. Tapi kalau keluar berapa ribu untuk mendapatkan dunia, cepat kita. Cepat itu ya. Tapi kalau saudara kita enggak taklim, subhanallah. Ya. Kemana ini enggak hadir nih? Afan, ya fulan. Ya. Besok ada kajian. Ini. Diingatkan. Kalau enggak hadir, sampaikan lagi dengan cara yang baik. Masya Allah, saya tadi hadir dalam majelis ini, isinya begini, begini, begini. Tapi enggak dia ingat, ya. Tidak membiarkan dia enggak ngerti ilmu, terus berjalan ilmu, tapi dia enggak ketinggalan terus ilmunya. Tapi kalau fitnah kita, cos, cepat kalau fitnah. Ya, kalau dunia kita cepat. Iya kan? Tapi kalau ini, saudara kita enggak taklim, saudara kita, subhanallah, ya. Kurang kita, khudlan kita. Padahal itu subhanallah, telepon, masya Allah, itu masya Allah sebenarnya. Tapi ya demikianlah, kita ini kurang memang dalam masalah ini. La yahdulu wa la yahqiru. Dan tidak boleh merendahkan saudaranya. Dan kita termasuk sering kita ini merendahkan saudara kita. Baik disadari ataupun tidak disadari. Ingat, saudara kita itu lebih baik daripada kita. Tanamkan yang demikian ini. Saudara kita, siapapun dia, lebih baik daripada kita. Bagaimana tidak? Manusia setinggi apapun ilmunya, mesti ada yang lebih berilmu. Manusia setinggi apapun ilmunya, mesti ada yang lebih berilmu. Dan ilmu terluas. Bisa jadi dia mengetahui tentang masalah ini, tidak tahu tentang masalah ini. Ada orang lain yang lebih tahu. Kita yang sudah tua, ya, anak-anak kecil itu lebih baik daripada kita. Kita yang sudah tua, anak-anak kecil itu lebih baik daripada kita. Bagaimana tidak? Anak-anak kecil dosanya masih sedikit. Kita yang sudah tua ini terlalu banyak dosa sudah. Mana yang baik? Anak kecil itu lebih baik daripada kita. Sedikit dia dosanya, apalagi masih kecil sudah kenal dengan sunnah. Kita besar baru kenal sunnah. Ya? Subhanallah. Ya kalau kita masih muda, ada yang lebih tua. Yang lebih tua lebih baik daripada kita. Ya? Sabakohnya dia itu yang melebihi. Dulunya dia itu mengenal dakwah ini, ya. Ketuaan dia, kemudian dia, masya Allah ya, itu melebihi daripada yang muda. Oleh karena itu, jangan sampai kita memandang saudara kita itu lebih rendah daripada kita. Yang ini semuanya ya ikhwah mengharuskan kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum ya, khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang Allah ciptakan untuk manusia ini. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan melarang dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan yang dibangun di atas iman harus ada di situ al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita bersahabat dengan saudara kita ya, karena Allah ya, perhatikan karena Allah. Karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman, karena dia mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Maka harus kita ketika melihat saudara kita ini ya, melakukan kemungkaran, teman yang baik adalah mengingatkan dia supaya saudaranya ini meninggalkan kemungkaran tersebut, menjauhi kemungkaran tersebut. Ya tentunya dengan cara yang baik. Sebaliknya, jika saudara kita ini menjauh dari yang ma'ruf, tidak mau melakukan yang ma'ruf, maka kita sebagai temannya, sebagai saudaranya, hendaklah menyuruh dia, memerintahkan dia kepada yang ma'ruf. Ya. Ini hidup dalam pertemanan. Ini intinya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bagaimana kita berteman dengan saudara kita? Karena Allah, di jalan Allah, sementara dia bermaksiat pada Allah dan kita diam. Ya enggak mungkin. Ya, pertemanan ini berjalan sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang pertemanan itu akan membuahkan, akan mendapatkan lezatnya iman. Tidak mungkin, tidak mungkin itu akan terjadi. Harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan kalau kita menginginkan masyarakat yang baik, menginginkan masyarakat yang baik, maka harus ada dua tonggak ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, di tengah-tengah masyarakat tersebut harus ada ini. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini, inilah tonggak dalam kebaikan masyarakat tersebut. Tidak mungkin masyarakat itu akan menjadi baik kalau tidak ditegakkan padanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam permasalahan ini ya ikhwah, kita berhati-hati, atau kita mengambil sikap ketika kita dinasihatin atau dilakukan ingkar mungkar pada diri kita, atau amru bil ma'ruf pada diri kita. Kita mungkin jauh dari perbuatan ma'ruf. Ada saudara kita menasihatin kita, memberikan semangat supaya kita berbuat ma'ruf. Seandainya saudara kita ini memang wataknya seperti itu, kasar misalkan ya, jangan kau lihat kekasaran dia ya, tapi lihatlah ya, apa yang dia katakan itu saudara kita. Dia sebetulnya menginginkan kebaikan pada diri kita, cuma caranya salah. Itu aja. Dia sebenarnya ingin kebaikan pada diri kita, sehingga dia datang menasihatin kita, ingin dia baiknya kita, cuma cara dia yang salah karena tabiatnya seperti itu. Dimaafkan yang seperti itu. Caranya kasar, kata-katanya kasar. Mungkin ya, kalau kita mendapatkan perintah untuk berbuat ma'ruf atau dilarang dari kemungkaran, seandainya yang menyampaikan itu al-amir atau an-nahi tersebut kasar, jangan kau pandang itunya, tapi nasihatnya lihat, terapkan pada diri kita. Ini memang berat, memang ya, berat. Mungkin terkesan dia mencaci maki kita, terkesan seperti itu mungkin. Tapi orang yang beriman, yang memperhatikan imannya, dia akan memandang semua cacian yang mengarah pada dia, semua cacian yang mengarah pada dia itu semuanya baik. Semua cacian yang mengarah pada dia itu semuanya baik. Kenapa? Jika cacian itu benar adanya, orang itu mencaci maki kita misalkan, mengkritik kita, menasihatin kita, nasihatnya benar, entah caranya salah atau apa. Kalau orang yang beriman, yang memperhatikan imannya, benar ini saudara saya memang seperti itu, saya ini lalai, saya ini begini, maka cacian tersebut mengingatkan kita dan menjadikan kita ini berhenti dari perbuatan mungkar tersebut. Bisa difaham ini ya, sebagai pengingat. Dan ini kebahagiaan bagi seorang muslim, dia tidak terus menerus dalam kesalahannya. Kalau tidak ada yang menasihati, tidak ada yang menasihati, takut nanti begini, takut begini, akhirnya orang ini terus berjalan dalam kesesatan, berjalan di atas kesalahan terus, menumpuk-numpuk dosa. Na'udzubillah min dalik. Maka bersyukur ketika ada orang yang menasihatin. Ini kalau benar. Kalau seandainya tidak benar, cacian itu mengarah pada diri kita, dikatakan begini, dikatakan begini, tidak benar, ya, ya sabar, ya. Dan nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan hasanat dengan gratis, mendapatkan kebaikan dengan gratis tanpa beramal kita. Kita di atas sunnah gini-gini difitnah, wah fulan ini mencuri, fulan ini begini-begini, misalkan. Maka itu semuanya, celaan, cacian itu semuanya mendatangkan hasanat kalau tidak benar. Karena nanti apa? Rasulullah menyatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu orang-orang yang pailit, yang bangkrut? Yaitu orang yang nanti datang di yaumul kiamah dengan datang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala amalan-amalan baik, tetapi bersamaan dengan itu dia mendolimi saudaranya, ya, memukul saudaranya, membunuh saudaranya ini. Maka nanti ini akan menuntut, ya, di yaumul kiamah. Dan di yaumul kiamah tidak ada dirham, ya. Yang ada adalah hasanat dan sayyiat. Itu taruhannya. Maka diambillah hasanah dia, diberikan kepada orang yang didolimi tadi. Berarti dia nanti mendapatkan hasanah tanpa beramal dia. Nah ini ya kawan, tentang sikap kita ketika kita mendapatkan ingkar mungkar atau al-amru bil ma'ruf. Sebaliknya ketika kita melakukan an-nahyu anil mungkar atau al-amru bil ma'ruf, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hendaklah kita niatkan karena Allah. Dan hendaklah kita niatkan untuk memperbaiki saudara kita. Sehingga kita betul-betul mencari cara yang terbaik untuk saudara kita. Ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Ya. Saudara kita misalnya enggak hadir taklim, dengan cara yang baik bisa kita lakukannya. Masya Allah, kemarin saya tuh dapat hadir di majelis taklim ini, begini, begini, begini, faedah yang pertama ini, faedah yang kedua ini. Cuma sekedar berita saja coba, ya. Tidak datang, kemana kemarin kamu? Dunia terus yang diurus, ya. Ya jelas sakit hati kalau gitu, iya kan. Tapi kalau disampaikan poin-poinnya, dia dapat faedah. Dan juga Masya Allah, saudara saya ini perhatian pada saya. Ba'da Allah, kemudian dengan cara yang baik ini, dia bisa berubah. Dia bisa berubah. Bidinillahi ta'ala. Yang tadinya sibuk, waduh, setiap saya gak hadir, ada saja SMS. Ada saja. insyaallah nanti ini. Bisa jadi orang itu lupa. Kadang-kadang lupa. Sering mengingatkan, harus mengingatkan. Harus seperti itu memang. Nah ini ikhwah, butuh kita al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan setiap orang bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bisa. Dan itu wajib sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Karena Rasulullah menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati fa bilisani. Fa illam yastati fa biqalbi. Dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran pada saudaranya, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Orang tua, ketika anaknya berbuat mungkar, dia punya kekuasaan sebagai orang tuanya. Harus dia melakukannya, entah dipukul, ya tentunya dengan cara yang baik tentunya, setelah nasihat-nasihat, gak langsung pukul ya. Mampu. Kalau memang tidak, kalau merubah kemungkaran harus dengan tangan, ya harus dengan tangan. Kalau yang jadi pejabat-pejabat atasan, ya, anak buahnya macam-macam ya, jabatannya itu bisa, ayo kamu begini, kalau enggak tak pecat kamu. Bisa jadi. Ini, kalau tidak mampu karena tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya, maka fabilisani, dengan lisannya. Dan setiap orang insya Allah bisa melakukan dengan lisannya ini. Bisa secara langsung, bisa melalui perantara. Kita melihat kemungkaran pada saudara kita, maka apa? Ya kita datangi. Kita duduk santai, kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik, lisan kita menyampaikan. Dan itu insya Allah mampu. Kalau gak mampu mungkin dia takut begini, takut ini, takut ini ya. Bisa dia nyampaikan kepada orang lain yang bisa diperkirakan bisa merubah kemungkaran saudara kita dengan lisan kita. Afan antum tolong si fulan tu nasihati, dengan jujur dan tidak ada niatan untuk ghibah. Ya? Tidak semua orang itu begini begini tolong nasihati. Itu begini begini. Padahal ini orang-orang enggak mampu. Ya? Bisa difahami ini ya. Jadi jangan sampai kita masuk dalam bab ghibah nanti. Ya? Tapi cari orang yang kira-kira, oh dia kalau sama ustaz enggak nurut, tapi kalau saya yang punya dunia ini nurut dia. Ya sudah enggak apa-apa, datangi orang yang punya dunia ini ya. Enggak apa-apa, yang penting berhenti kemungkaran itu. Ya. Kalau ustaz yang keluarkan dalil-dalil terus ya. Tapi kalau dunia kan keluarkan kricik-kricik ini ya. Oh enggak berbunyi ya. Kalau berbunyi masih ricikan tuh enggak berbunyi ya. Nah. Yang penting dia berhenti ya dari kemungkaran tersebut. Ini kita perhatian pada saudara kita. Kita menolong saudara kita. Kemudian kalau kita tidak mampu, maka dengan apa? Hati. Yakni hati kita mengingkari. Hati kita membenci perbuatan mungkar tersebut. Ya kita tentunya mendoakan saudara kita ini. Mendoakan saudara kita ini. Didoakan, mudah-mudahan Allah kokohkan dia, mudah-mudahan Allah sadarkan dia. Doakan, kalau itu saudara kita. Doakan. Dan doa terhadap saudaranya, ya. Doa seorang terhadap saudaranya. Itu namanya doa bidaril ghaib itu ya. Dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu dia berdoa, ini masya Allah fadilahnya besar. Mustajabah doa ini. Dalam pengertian, dia akan mendapatkan apa yang dia doakan untuk saudaranya. Ya Allah, istiqomahkanlah saudara saya ini, ya Allah. Mudah-mudahan dia istiqomah. Maka malaikat juga mengaminkan dan kamu juga mendapatkan seperti itu. Kalau kita kan kepinginnya doa, orang itu tahu. Ini lemah iman kita. Saya sudah doakan kamu, sudah. Subhanallah. Gak usah cerita ya. Gak usah, doakan. Ini ya akhwah, bentuk perhatian kita terhadap saudara kita. Dan teman yang baik, yaitu khairul wazir, man iza dakarta a'anat, wa iza nasita dakkarok. Sebaik-baik teman itu adalah orang yang apabila kamu itu ingat, dia akan menolong kamu. Dia menolongmu. Dan jika kamu lupa, dia akan mengingatkan kamu. Ya. Antum sibuk misalkannya. Waduh, ini waktunya taklim nih. Sebentar dulu. Tidak seperti itu teman yang baik. Kita selesaikan dulu nih. Ini urusan dunia nih. Enggak seperti itu. Oh iya, ya. Ayo kalau gitu bareng sama anak. Mumpung anak ada kendaraan. Ikut deh. Dia ingat, dia membantunya. Ya. Membantu, dimudahkan. Ya. Dimudahkan. Sehingga dia yang tadinya, wah ini ada taklim, waduh tapi saya gak punya kendaraan, tempatnya jauh, gak punya uang untuk transportasi. Ingat dia ada taklim, tapi aduh, bingung dia nih. Ya saudaranya yang punya kemampuan, ya sekalian apalagi lewat di depan rumahnya. Bahkan masuk sedikit pun dia, oh ya nanti ya, tak jemput kamu. Sudah tunggu di situ. Jam sekian, jangan terlambat ya. Mau berangkat telepon. Set, anak sudah berangkat nih, tunggu. Ida. Jakarta, anak. Jika kamu ingat, dia membantu kamu. Laida nasita dakarok. Jika kamu lupa, dia mengingatkan kamu. Ya mungkin sibuk saya ada-ada lupa, namanya lupa ya. Padahal adanya keras, tapi sibuk dengan dunia, hatinya tuh sibuk dengan dunianya. Kalah ini ya. Suara hati yang kecil ini ya mengalahkan suara adzan yang keras. Sehingga mau ber enggak dengar hatinya. Ya, lupa dengan sibuk dengan dunia mikir ini. Enggak konsentrasi, ada adzan yang jerit-jerit tadi itu. Ya, yang keras lupa, sibuk ini. Atau menyibukkan diri sehingga melupakan adzan ini. Datang ini. Afan, sudah adzan. Ingat dia ya. Ketika lupa ingat, ada yang mengingatkan, ini teman yang baik. Ya. Cari teman yang seperti ini ya. Ini teman yang baik, ini yang harta yang amat berharga yang sudah hilang di tengah-tengah umat ini. Ya. Harta yang berharga yang hilang di tengah-tengah. Coba di antara kita, enggak usah orang awam, enggak usah orang yang jauh dari ilmu, di antara kita. Ya. Sejauh mana al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar di antara kita? Yang ada pada diri kita, kita tersinggung kalau ada orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Tersinggung kita. Iya kan? Sebaliknya kita malas untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Takut begini, enggak enak ini, enggak enak. Akhirnya kita membiarkan saudara kita ini dalam kesesatan terus. Nah ini ikhwah yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, dan menanggapi ada pertanyaan, yaitu saya tidak sebutkan pertanyaannya, globalnya intinya kita memang untuk mempertahankan iman ini butuh pengorbanan. Dan kita hidup di dunia ini mesti bergaul dengan manusia. Maka dalam pergaulan kita, perhatikan, imma kita memberikan faedah pada saudara kita, wa imma kita istifadah dari saudara kita. Ini yang terpenting dalam pertemanan, siapapun dia ya. Mungkin kita berteman dengan orang awam ya. Bukan berarti, gak boleh berteman dengan orang. Ya, artinya kita punya teman, mesti ya mungkin ketemu ini, mesti kita bernamanya di dunia ya. Apalagi di kota ya. Kalau gak mau berteman sama orang, gak bertemu sama orang ya tinggal di hutan. Iya kan? baru enggak ketemu manusia, temunya nanti harimau, ular gitu ya. Itu ya. Kalau di dunia ya, apalagi di Surabaya ini ya, mesti kita bertemu di situ ya. Maka sikap kita yaitu siapapun orangnya, salah satu ini istifadah dan mengambil manfaat, atau kita memberikan manfaat pada dia, manfaat ilmu maksud anaknya. Kalau ada orang ngomong, kita ajak begini, terus kita deketin, kita terus kita gaulin dia, terus diajak kepada kebaikan. Kalau tidak bisa, sudah ya, mentok sudah ya, ya sudah, kita jaga jarak. Jangan kita memaksakan, berat nanti. Jangan memaksakannya. Kalau kita bekerja di tempat yang ya namanya, mungkin ada sebagian kita bekerja di tempat-tempat yang ya berat lah ya, di situ ya. Maka kalau ingin menjaga iman, ya mesti harus berkorban. Mesti harus berkorban. Ima dunianya dia korbankan, atau imannya yang dikorbankan. Dan masing-masing kerjaan macam-macam ya, tidak semuanya bisa disamaratakan ya. Tidak bisa semua disamaratakan, dilihat. Ya. Kalau orang beriman akan memperhatikan imannya. Orang yang perhatian terhadap iman ini ya, dia akan memperhatikan imannya di manapun dia. Kalau seandainya dia sudah tidak tahu ternyata di situ banyak penyelisian syariatnya, ya orang yang beriman tentunya akan menjauh yang seperti itu. Ya bagaimana nanti saya, apa pekerjaan saya? Berarti iman ini harus dipupuk, harus dikuatkan pada diri kita. Sering datang talabul ilm ya. Sering datang, nanti Allah berikan kekuatan nanti. Waktu nanti gimana? Kalau kita yakin dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi ya, selesai itu semuanya ya. Selesai insyaAllah. Karena memang dunia dan akhirat ini ikhwah bertolak belakang. Dunia dan akhirat bertolak belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabat dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya, fa adirru alfaniya lil baqi." Man talabat dunya, barang siapa yang mencari dunia, pagi bangun yang dipikir dunia ini bagaimana mendapatkan dunia, sampai tidur masih ternyang-nyang bagaimana ini. Man talabat dunya adarra bil akhirah, pasti dia akan mengorbankan akhirat. Otomatis korban akhiratnya. Tidak bisa taklim, tidak bisa belajar, tidak bisa ini, tidak bisa ini, tidak bisa sholat, tidak bisa ini, sholat sunnah ya. Tidak bisa melakukan ibadah ini, tidak bisa melakukan ziarah, tidak bisa melakukan yadatul marid. Dunia terus. Silaturahmi tidak punya kesempatan sudah. Adarra bil akhirah. Wa man talabal akhirah adarra bid dunya. Barang siapa yang mencari akhirat, dia otomatis akan mengorbankan dunia. Antum datang majelis ilmu ini, korban dunianya. Coba serius, matikan HP. Wes sudah mati, kak. Belajar, duduk belajar ya. Itu talabul akhirat namanya. Tapi belajar masih ini. Ber ya. Kurang bagus seperti itu. Hormati ilmu itu supaya antum bisa merasakan nikmatnya ilmu. Kalau antum mengorbankannya terhadap ilmu, kurang ya seperti itu, ilmu datang pada antum juga malas. Bukan antum menghormati ustadznya, enggak. Siapapun yang duduk ngajari antum, hormati ilmunya. Insyaallah ilmu akan kokoh di hati antum dan betah tinggal di hati antum. Amalkan ilmu tersebut. Dapat ilmu, amalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, fa'adirru al-faniya lil baqi. Korbankanlah yang sifatnya sementara untuk yang kekal. Apa yang sementara? Dunia. Yang kekal akhirat. Dunia sama akhirat bertolak belakang. Antum sudah mengorbankan mau mondok misalkan ya, mau belajar serius. Ya otomatis waktunya habis untuk mondok. Ya. menghafalkan ini. Otomatis sudah untuk ini kurang. Tapi ingat, ya. Ahlul akhirah itu diberi ketenangan oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat. Kalau seorang sudah merasa cukup, itu nikmat. Yang namanya cukup, kalau sudah diberi kecukupan, dia tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Cukup sudah. Ya. Sehingga orang yang diberi kecukupan oleh Allah ini, dia punya waktu longgar banyak. Bisa untuk digunakan ibadah, bisa digunakan untuk thalabul ilm, bisa digunakan untuk menghafal. Karena diberi kecukupan. Tapi kalau tidak diberi kecukupan, walaupun hartanya banyak, dia sibuk hatinya. Nyari lagi. Kurang ini, kurang. Padahal banyak, orang lihat sudah banyak, kurang apa sih? Tapi karena enggak cukup, dia terus nyari ini, nyari itu, nyari sambilan ini, nyari sambilan itu. Enggak ada lagi waktu untuk berilmu. Enggak ada lagi waktu. Mau kerja bakti, aduh saya enggak punya waktu. Nah ini ikhwah. Korbankan untuk ilmu. Cari akhirat. Bagaimana saya sudah bekerja di tempat ini, hasilnya gini, terus nanti kalau saya pergi gimana ya? Berkaitan semuanya dengan iman. Ya. Berkaitan dengan iman. Iman terhadap rezeki. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlul iman mendapatkan rezeki dengan mudah. Al-akhirah mendapatkan rezeki dengan mudah, dengan ya usaha yang yasirah tapi cukup. Itu nikmat sudah. Sedangkan ahli dunia mendapatkannya dengan capek. Dapat rezeki itu dengan capek. Ya, itu ahli dunia. Dia dapat rezeki tapi penuh dengan capek ini. Wah, sumpek ini dan sebagainya. Tapi ahli iman, ahli akhirah dia mendapatkan rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman yang ada padanya. Terus bagaimana? Apa saya harus meninggalkan kerjaan? Ya tergantung iman. Ya. Tergantung iman. Jangan kita harus gini, harus tergantung iman dia. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka shay'an lillahi, awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu yang dia tinggalkan tersebut dengan yang lebih baik darinya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal percaya atau tidak kita. Percaya mantap, enggak percayanya kita. Gitu aja cuma. Iman, kaitannya sama iman. Waduh, saya kerjaan di sini, di situ banyak maksiat ini, anak harus begini. Saya harus meninggalkan syarat ini harus ditinggalkan. Kalau enggak, saya nanti dipecat. Anak. Orang yang beriman, waduh, iman saya di sini semakin kurang. Dia tinggalkan. Insya Allah, Allah akan tetap memberikan rezeki pada dia. Dan Allah ganti nanti yang lebih baik. Ya? Yang lebih baik. Itu pasti. Tinggal iman kita cuma. Iman ya. Berkaitan dengan iman ya. Maksud saya seperti ini. Kita lihat Abu Bakar Siddiq. Bersedekah seluruh harta saya ya Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Masya Allah. Ya? Umar separuh harta saya untuk jihad fisabilillah. Tidak bisa kita samakan. Berkaitan dengan iman. Ya? Berkaitan dengan iman. Fukara yang tidak punya apa-apa, dia berusaha nyari ini. Wah, dapatnya segini, dia dapat. Ini yang anak kasihkan. Antum jangan kira yang segini dari fukara itu bisa mengalahkan dari agnia. Ya? Karena iman. Bukan masalahnya apa? Karena iman yang ada klopnya. Ya? Karena iman. Jangan antum seperti Abu Bakar dalam masalah ucapin harta ini, cah tak kasihkan. Tapi imannya enggak sesuai. Setelah dikasihkan semuanya, Pak minta Pak, saya sudah miskin Pak, dulu saya punya harta tak sedekahkan untuk jalan Allah. Enggak, tipe Abu Bakar enggak seperti ini. Kalau Umar ditanya, ya Umar, apa yang kau sedekahkan? Separuh harta saya ya Rasulullah. Ya, yang separuh. Nah, terus keluargamu kan masih ada yang separuh. Iya. separuh kalau kita kan berat ya. Iya. Iya kan? Datang Abu Bakar ya. Ini Umar sama Abu Bakar Masya Allah ya. Ingin saingan terus. Abu Bakar, apa yang kau infakkan di jalan Allah? Seluruh harta saya infakkan di jalan Allah. Nah, terus keluargamu? Masih ada Allah. Berkaitan dengan iman. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar lebih unggul daripada sahabat-sahabat yang lainnya, disebabkan iman yang ada pada dirinya. Ya. Kalau hadis-hadis kan sedikit Abu Bakar meriarkan hadis, ya. Iya kan? Ya, tapi iman itu yang luar biasa. Yang ada dalam qalb Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu tidak bisa ditandingi oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Berkaitan dengan iman. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq. Dia subhanallah. Ya. Subhanallah. Luar biasa keimanannya. Dan ketika bersedekah pun juga tidak siaran-siaran. Memang kalau yang perlu diketahui. Yang harus disembunyi-sembunyikan harus disembunyi-sembunyi. Dan berusaha seperti itu. Sedekah itu masalahnya memang sembunyi-sembunyi. Ya. Tidak terang-terangan. Kecuali memang yang dituntut untuk terang-terangan atau ada faedah yang lainnya di situ. Untuk diikutin oleh orang lain. Itu berkaitan dengan iman ya. Berkaitan dengan hati juga. Niat. Umar subhanallah. Ingin saingan terus sama Abu Bakar. Ada seorang janda yang ingin Umar memberikan nafkah pada dia. Atau memberikan apa? Sedekahnya kepada orang tersebut. Ketika mau ngasih, ada barang. Siapa ini ya? Penasaran Umar, besok lagi. Datang lebih pagi. Ternyata sudah ada lagi. Penasaran dia, siapa ini ya? Terus datang lagi, ada lagi. Terus semakin pagi kalah terus dia. Setelah Abu Bakar meninggal, enggak ada. Baru Umar tahu bahwasanya itu adalah sedekahnya. Siapa? Abu Bakar enggak pernah pengumuman saya telah bersedekah kepada si fulan. Enggak pernah. Diketahui karena perbuatan Umar ini. Ketika Umar meletakkannya, ternyata sudah enggak ada itu. Dengan wafatnya Abu Bakar Siddiq. Berarti yang menaruh itu adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar enggak pernah keluar dari lisan dia bersedekah kepada orang tersebut. Dan demikianlah. Ini orang yang beriman tentunya. Kalau ingin tahu iman kita ya Ikhwan. Kalau ingin tahu iman kita. Jangan iman orang lain. Iman kita. Yaitu ketika kita dalam kesendirian. Tidak dilihat oleh orang. Itu iman kita. Ya. Kalau dilihat oleh orang. Ya wajar lah. Wajar. Dia begini. Wajar. Dia sholat masya Allah rajin ini. Wah dia begini. Itu wajar. Kan ya. Kita khawatir justru ini riya ada pada diri kita. Ya. Kalau dilihat orang kita semangat ibadah, semangat begini. Tapi ketika enggak dilihat, enggak ada ibadah di kita. Ya. Sepi rumah kita dari ibadah. Ya. Subhanallah. Nah, ini iman. Ya. Bangun persahabatan, pertemanan dengan iman ini. Ya. Nasihatin saudara kita dengan iman ini. Ya. Jadi kepada yang menanyakan tadi itu kesimpulannya sesuai dengan iman. Dan ana ingatkan jika kita tidak mampu melakukan ya, ketaatan, amalan taat, atau kita masih tetap melakukan maksiat. Ya, kita enggak mampu melakukan amalan ketaatan atau kita enggak mampu meninggalkan maksiat. Sebenarnya mampu, cuma karena ada hawa nafsu ini, ada sesuatu dari urusan dunia ini yang menghalangi kita meninggalkan maksiat itu. Orang itu meninggalkan enggak bisa meninggalkan maksiat karena dunia intinya. Coba sudah dikorek-korek mesti dunia. Ya. Kalau ini terjadi pada diri kita, kita masih sulit ya. Maka yang pertama ingatkan banyak doa kepada Allah. Sering hadir di majelis ilmu. Ini akan menguatkan ya. Sering hadir, menguatkan iman ini. Sering hadir dalam majelis ini. Kemudian ya, bertobat pada Allah ya. Mohon petunjuk bimbingannya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya diberi jalan keluar. Ya. Supaya kita bisa meninggalkan kemungkaran tersebut, maksiat tersebut. supaya kita mampu untuk melakukan ketaatan tersebut. Ya. Karena itu semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemampuan kita. Maka banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mencaci maki syariat ini. Sudah kita bermaksiat, dapat teguran dari saudara kita, justru kita asisan wes, jangan. Jangan. Ya. Kita harus banyak mengoreksi diri kita, banyak dosanya kita, banyak berdoa pada Allah, mohon ampun pada Allah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Kalau seandainya ada kekurangan dari saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan antum semuanya. Dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekokohan pada kita untuk mengikuti yang hak ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.